Matius tipu 27. Kele ai mapato, pura padrangan tai mam sabeu, samba tai baja rata Yahudi, teu ake rangan masih matea ke Yesus. Nyageti kabe rangan nia, abid rangan nia rasegi ake nia kai gubernur Pilatus. Kele ai cok nia si Yudas si pajo Yesus, rama matea ke le nia, oleh nangan baga nia, toili ake nangan bulagat si telu pulu perak katai imam sabeu, samba tai bajara tai Yahudi. Kuanangan. Ama jongan aku sege ake siri manua si tak jong. Alegi dalek nia. Apanan mai tenenda ekewal ipakawan nia. Giging ake nangan leu bulagat perak kabagat uman tai kamanua tui nia. E nia masih tigot lolokat nia. Nyageti alarangan bulagat tai imam sabeu kuarangan. Takekei takau nia bulagat uman tai kamanua bulagat logau lepoi. Kele ai pakere bagada kaurangan nia masih saki polak tukang pario kau nenda ratei ratai toi. Nyate lulu nia ai tuo nia ke polak nenda polak logau teret kise. Kise datei puaili tiboyet si kuat nabi Yeremia. Alak rangan leu telu pulu bulagat perak, nyate sakit sara Sri Manua seriput si teu akeneng katai Israel. Kaurangan nia sakit polak tukang pario, kele si toni akenin Tuhan kamatakku. Nyageti rio Yesus kamatat gubernur Pilatus, nono nangan nia si gubernur. Ele, rima tada tai Yahudi leu ekeu. Alegi nangan nia Yesus. Anu kuangan. Pangan duat da tai imam sabeu, samba tai bajakra tai Yahudi geti, beri sara aya legi. Nyageti kuanangan kamatania si Pilatus. Tanwa arep kopet iginia rajo ake ekeu. Tapoi ta aya legi Yesus beri sanga kuanan, pakisei bagat gubernur. Ama tuklengan kai gubernur senen punen paska, ibelake sara si penjara kenen, si report si obat bagada si migi. Kateteret nenda, aika penjara, sara si maharep katai si puoni si Barabas. Kele aramaruru siri manua si migi, kuanangan kematada si Pilatus. Kasih si obat mui kubelake kakam, si Barabas ele Yesus kuanenda Kristus. Ayagayan poi, lagat bagada le aresegi ake Yesus katubunia. Kateteret aimu udet si Pilatus kau denan pasi hukuman oi tone si bara kasinana lepnia masih kuah. Bui nugalai apa-apa katuhut Sri Manua si maroi po nenek. Maigi poi akuorik kapangamutet soibok nenek kalulut nia. Taimam sabeu sambatai bajak rata Yahudi geti ratu bui si migi bule si Barabas ratido tubelake Yesus geti tumateyake le. Kuanangan kamatada si gubernur. Kasih-kasihuan nenek nuoba kam kubelake kakam. Kuarangan. Si Barabas. Kuanangan kamatada si Pilatus. Oto kipangan le kuagalai ka Yesus kuanenda Kristus. Kuarangan sangamberida. Silin dengake le nia. Kuanangan si Pilatus. Apo nia po ijo ay galai? Kuberi rangan si makope. Silik tengah kele nia. Kele ay co si Pilatus si boboy le tiboyet nia. Memei le makokope pula lamaura. Alak nangan oinan, buinangan kabe nia kamatada si migi kuanangan. Daya ay li aku jo kalau kau siriman wanek le, kam le iya ay li. Alegi rangan nia sangamberida. Kaya dengan si orik logam nia samba tatu kamai. Lepa bela kenangan si Barabas ikau nia kasia. Yesus geti ikau rabobo. Lepa segi ake nangan nia rasilik tengake nia. Nyageti ambit rangan Yesus tai tenterat gubernur ka kantor gubernur. Ruru ake rangan leu salera ragoilik Yesus. Golok rangan lepe nia, lepe ake rangan lepe simabonan katubun nia. Kairangan rui kirit nia, kaurangan nia kautek nia, kaurangan tutura kakabe nia sikat toet, kurek kukrangan kamata nia, masih paloloi nia, kuarangan. Salam imatada tai Yahudi. Tuji rangan nia, ala rangan tutura kakabe nia, bobo akik rangan nia kautik nia. Lepa arapaloloi nia, golok rangan lepe simabonan, kaurangan mincak lepe nia katubu nia, nyageti ambin rangan nia, itu silik tengah ake. Kele Arabella, aili rangan Sara tai kirene sipu oni si Simon. Kaurangan nia ibairak silik tengah Yesus. Nyageti sege sia kasara kuduat sipu oni Golgota, ibonan nia leleu lak kupat. Kaurangan lo nia anggur sigalu lap pegu. Kele ainanan nia tak yoba ilok nia. Lepa ara silik tengah ke nia, paruwerangan bibilet tubuh nia si pauk tup nakene. Nyageti kudusia sedda raja gonia. Kapata ipot utek nia, rautot nake surat paluluat aitu hukum nia. Nek-nete Yesus rimatada tai Yahudi. Lepa silik tengah kirangan lewet rua si pasi mamate kabebet Yesus. Sara kai katoet, Sara kai katsiu nia. Sia situ sasabau sedda masih paloloi nia. Pagilik rangan nutekra, kuarangan. Eke usiobak masyarakat ake umante kemanua. Samba masiriu ake nia kawakat telu ngagogai. Belake tubuh. Keto katai kemanua bay ekeu. Gorosun ake ekeu kasilik tenga. Kisedda lewet taimam sabeu. Siagai surat samba tai bajak rata Yahudi ragege Yesus. Kuarangan. Sebagai airiman wake, tubuh niageti tak memoi iriman wake. Rima tada tai Yahudi poit nia, kawan di gorosan ake tubuh nia kasidik tengah. Ima tonem bagamai ka tubuh nia. Ma tonem poit bagania ka teka manua, kau ibelake nia teka manua ke ioba nia teka manua. Aikua poit. Toka teka manua le aku. Beri si pamamate yale Yesus tu silik tengah ke leu masih palolo Yesus. Nyageti magep-gep nangan sangaliot polak barania ka bobok pulurua teret bobok telu. Bobok telu kasoi bokat pugerei nangan Yesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Tibonan nia. Tai kamanuangku, tai kamanuangku, nuga kadewake koda aku. Kele ararep nia sipuririo sedda kuarangan. Ai sosogai si Elia. Pabalaunangan Sara katalagadda masiala romot. Sop make nangan nia kanggur simalaga. Kokok ake nangan nia kalabaet kaunangan ilok nia Yesus. Tak poi sabagai masih kua. Bola boiki, tai cu ake kam nia. Bale umoi si Elia irob ake nia. Pugere nangan minca sabe unganga Yesus, sege isege ake engan nia. Nyageti mabirit nangan komak kekre kau mantai kamanua, barania kapata, aili kaepe, paili uwa. Mengengu nangan polak, papopok nangan bulak, tubuka nangan para teratei, samba mai siri manua si punenan si mamatei atus. Kadiwa kerangan ratei, nyageti kele aitu suru Yesus. Esia kalagai si punenan masih patoilak tubuh kasih migi. Kele araico ngeu-ngeu polak, samba sangamberi si babara. Kapiten tentera, samba tentera nia si pasi jajago Yesus. Malotok rangan si makope kuarangan. Bulat toka teka manua leu baik si nek-nek. Maigi leu sedda tai nanalep si pasi ico kasih mareunan. Si pasi tutut Yesus barania ka Galilea masih puku nia. Kata lagada ai si Maria Magdalena. Si Maria inan Yakobus samba si Yosef. Samba inanda tatogat sebedeus. Kasoi bokat nia oi Sara si Makayo tai Arimatea. Si Puoni si Yosef, si pasi ulu Yesus leuk nia. Eni akai Pilatus masih tidau tubut Yesus. Kuanangan si Pilatus rakau tubut Yesus kasia. Alak nangan tubut Yesus si Yosef, tabut nangan nia komak juto si Malina. Galak ngake nangan nia karate si bau, si kailuk nia bulak kaunen nia rate nia. lepa guilunangan sara buku sabeu matat baliw ratei tuinia. Si Maria Magdalena geti, samba si Maria Sara, ay siya mukukudu sedda ipot ratei. Pato, pasat gogoy panarengan, parurangan tay imam sabeu samba tay parise kamatat Pilatus, kuarangan. Kurerebdep pele kay tuan, tiboyet si pa si Pepe ay pele niya muri manua, kise ay kuwa, pasat telungagogoy suruaku. Oto, kuale rajago ratei teret gogoy si katelunia, babara momoy si pa si uluinia ratakounia, lepak kuarangan kasimigi, atu surungan niya kasimamatei. Bailiu patajuat si katetei pele makatai bele pei kasiboiki. Kuanangan kamatada si Pilatus. Koi si pasija jago, kenan jagongan kam teret siagai mui. Irangan leuet raparon ratei, rakau to gayat kabuku taket ratei, samba ragalak si pasija jago sedda.